yaitu dengan panggilan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-imanu bimadha, beriman dengan apa? Ya, antu'mina billah, orang yang beriman terhadap Allah. Wa bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Dia beriman bahwasannya hayatud dunya zailah, kehidupan dunia itu akan segera tersingkir dan hilang. Wa ya'ti yaumun abadiyah, dan akan datang suatu hari yang abadi. Abadan abidin, kekal selama-lamanya. Wa huwa yaumul akhir, yaitu hari akhirat. Yang di hari itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan nyawa bil kabs, dengan seekor kambing. Yudbah bainal jannati wan nar, disembelih di antara tempat surga dan neraka. Kemudian malaikat mengatakan atau menyeru, khuludun wala maut, kekal tanpa ada kematian. Ucapan binisbah kepada sebagian sangat menggembirakan dan pada sebagian sangat menyakitkan. Ucapan ini jika didengar oleh penduduk jannah, maka mereka akan semakin ya mendapatkan bahagia di atas bahagia. Kenapa? Kekal di atas kenikmatan. Jika ucapan ini didengar oleh ahlun nar, penduduk neraka, maka mereka akan tertimpa kesedihan di atas kesedihan mereka, siksa di atas siksa mereka. Kenapa? Karena mereka hidup dalam siksa. Antu mina billahi wa malaikatih, engkau beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Wa rusulih, beriman dengan rasul. Wa kutubih, beriman dengan kitab-kitab Allah. Wal qada wal qadar, beriman dengan takdir. Itulah yang disebut dengan al-mukminun. Orang yang beriman dengan enam perkara ini, maka mereka adalah orang-orang yang mukmin dan masuk dalam keumuman panggilan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman. Dari sisi ini sudah ada fadailus siyam, keutamaan siyam. Karena Allah tidak akan memanggil dengan panggilan kemuliaan jika apa yang Dia perintahkan adalah sesuatu yang rendah. Allah panggil dengan panggilan kemuliaan dan keagungan karena perintahnya ini adalah perintah yang mulia. Kutiba alaikumus siyam, dituliskan atas kalian puasa. Dan kutiba itu sebanding dalam bahasa dengan kalimat wajaba atau furidha, diwajibkan atau difardukan. Sehingga dalam transkrip bahasa boleh kita katakan, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kalian atau diwajibkan kepada kalian. Karena makna kutiba walaupun secara umum bermakna dituliskan, tetapi dalam perintah-perintah Allah dipahami furidha, difardukan. Dan ini adalah konteks nas bahwasannya as-siyam ruknun min arkanil Islam. Nas penguat yang langsung menuju sasaran, puasa itu adalah kewajiban dari kewajiban Islam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Min ahlil kitab, ai al-yahud wan nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga dari kalangan orang-orang Nasara. Bahwasannya mereka juga diwajibkan berpuasa di dalam agama mereka, yang puasa itu kemudian diwajibkan pula terhadap umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun kaifiyatus siyam, tata cara ibadah puasa ini mungkin berbeda-beda. Akan tetapi aslus siyam furidat alaihim, akan tetapi asal muasal puasa itu difardukan, diwajibkan kepada mereka juga. Hal ini berdasarkan dengan sebuah riwayat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama hainama qadimal madinah wajadal yahud yasumuna asyura. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menginjakkan kaki di negeri Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa wajib pada bulan Asyura. Kemudian Nabi pun bertemu atau menemui si Yahudi dan mengatakan, falimada tasumun, atas apakah kalian puasa di bulan Asyura ini? Qalu, si Yahudi menjawab atau mereka menjawab, inna hadal yaum atau inna hadas syahra syahrun najahullahu Musa min aduwih. Sesungguhnya hari ini atau bulan ini adalah bulan yang di situ Allah selamatkan Musa dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka lantas pun setelah mendengar itu Nabi berkata, fa'idhan nahnu ahakku bikum, kalau begitu kami lebih berhak dari kalian untuk berpuasa di hari ini. Karena agama yang dibawa Nabi Musa, ya, dan syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa, hakikatnya kamilah yang meneruskan dan bukan kalian, kata Rasul. Kalau begitu maka kami adalah orang-orang yang berhak untuk berpuasa di hari itu. Ya, sebagian mengatakan hadis ini turun sebelum adanya perintah puasa Ramadan. Sehingga sebagian mereka mengatakan puasa yang pertama kali dilakukan adalah puasa Asyura. Baik. Kemudian sebagian mereka dari para ulama juga mengatakan bahwasanya puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin adalah salah satu ayam min kulli syahrin, tiga hari di setiap bulannya, sampai diturunkan ayat ini, kutiba alaikumus syiyam. Taib. Dan tentunya puasa ini melewati tatawurat, proses yang nanti akan disebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Di antara proses yang disampaikan dalam ayat dan dijelaskan oleh para ulama adalah fi awwali nuzuli syari'ati siyam, pertama kali turunnya syariat puasa mukhayyar, kaum muslimin diberikan dua pilihan, baina siyami wal it'am, antara berpuasa atau memberi makan. Taib. Kemudian kata para ulama tsumma nusikha, kemudian ayat ini dihapus dengan ayat yang Allah turunkan setelahnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Artinya tidak ada pilihan kecuali puasa. Sebagian ulama yang lain, dihapusnya ayat ini adalah dimasukkan ke dalam masalah yang lain, yaitu masalah asyikhun wa syikhah, ya, adalah kepada wanita atau laki-laki yang sudah berusia lanjut. Bagi mereka ada pilihan. Jika mereka mampu berpuasa, silahkan berpuasa. Jika mereka tidak mampu, maka silahkan membayar fidyah. Ini dari sisi pilihannya. Dari sisi pelaksanaannya juga, ternyata di awal Islam berbeda dengan yang sekarang ini kita laksanakan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dan di antara salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, adalah kisah salah satu sahabat yang dia merupakan pegawai kasar, petani, di siang harinya bekerja di kebun, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, terkadang musim panas atau terkadang musim dingin. Dan pada saat itu sudah disyariatkan puasa kepada kaum muslimin, tetapi dengan puasa tata cara yang pertama. Tatkala mendekati waktu iftar, waktu berbuka, pulanglah sahabat ini yang di siang harinya dia adalah seorang petani, pekerja keras. Kemudian dia menjumpai istrinya dan bertanya, "Hal indaki ta'am?" Apakah engkau punya makanan yang aku akan pakai berbuka di hari ini? Lantas sang istrinya pun menjawab, sang istri menjawab, "Ma indana syai'un minat ta'am," tidak ada di rumah sedikit pun dari makanan. Di sisi lain, ayat hadis ini memberikan kepada kita faedah bagaimana kehidupan para sahabat Nabi, manusia-manusia yang mulia di zaman Nabi, manusia-manusia mulia yang dipilihkan menjadi sahabat Nabi, hidup dalam kekurangan. Kemudian sang istri mengatakan, "Fa'idhan isbir sa'abhath ilai alaikum atau sa'abhath ta'am," aku akan carikan engkau makanan, bersabar. Kemudian berangkatlah istrinya untuk cari makanan. Nah, di saat menunggu waktu berbuka tadi, ternyata sudah masuk waktu buka, wa huwa na'im. Sahabat tadi tertidur karena mungkin istrinya sedikit lama dan dia sudah kecapean. Sementara waktu sudah mulai masuk ya, buka puasa. Kemudian istrinya kembali mendapati suaminya sudah tertidur. Lantas sang istri pun berkata, "Wailaka wailak, celaka engkau, celaka. Ahmilukum ta'am wa anta na'im." Aku sudah bawakan engkau makanan, engkau tertidur. Artinya apa? Awal-awal syariat puasa disyariatkan terhadap kaum muslimin, jika dia mendapati waktu berbuka tidak boleh tertidur, tidak boleh jima, tidak boleh ya tidur dengan pulas. Artinya kalau dia jima, dia tertidur, maka waktu berbukanya habis. Nah, ini belum mencicipi makanan sudah tertidur. Artinya apa? Ketika dia bangun sudah habis waktu berbuka. Baik. Fasoma, ya, kemudian dia tidak boleh makan kembali ya sampai pagi hari. Fa idza ja'an nahar ughmiya. Ketika di siang harinya dia berpuasa kembali, pingsan sahabat ini. Ya. Lantas turunlah ayat, "Fakulu washrobu," makan dan minumlah, "hatta yatabayyan," sampai jelas bagi kalian benang putih, yaitu fajar, dari benang hitam. Ya, sehingga ketika syariat ini berat, terasa berat dan sangat berat, maka kemudian Allah hapus menjadi tata cara yang saat ini kita laksanakan. Jika sudah sampai waktu berbuka, dipersilahkan baginya untuk makan dan minum sepuasnya. Boleh baginya untuk tidur sepuasnya, kemudian bangun, kemudian makan kembali. Diperbolehkan baginya untuk ya jima, hubungan suami istri. Naam, sampai fajar shadiq. Jadi puasa yang saat ini kita laksanakan itu sudah generasi kesekian yang sudah Allah ringankan bagi kita. Taib. Berbeda dengan ya, generasi awal masa-masa Islam yang mereka mengalami ya, perubahan dari ya, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tidak membebankan kepada kita sebuah syariat, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Al-Quran, masa-masa turunnya sudah selesai. Nubuat sudah selesai. Masa kenabian juga sudah selesai. Artinya, syariat Islam yang saat ini sampai kepada kita adalah syariat yang sudah dimampui secara keumuman oleh mayoritas manusia. Kenapa? Sudah tidak ada perubahan kembali. Tapi berbeda di saat turunnya nuzulul ayat, turunnya ayat, masih di sana ada yang dihapus, ada yang dihilangkan, ada yang dibuang, ada yang diganti dengan baru, proses. Nah, adapun setelah kematian sepeninggalnya Rasul, selesailah ayat dari turunnya, selesailah zaman-zaman kenabian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menambah syariat yang baru ataupun menguranginya. Kenapa? Karena syariat ini sudah sempurna dan sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Itu di antara sejarah peradaban puasa di awal-awal Islam. Yang mana tujuannya Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada umat yang terdahulu sama dengan pada umat yang sekarang, yakni kaum muslimin. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa. At-taqwa bimakna an tamtathila awamirallah bita'atin minallah binurin minallah. Takwa dengan makna engkau bisa kerjakan perintah Allah, engkau bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah, dengan ilmu. Wa antajtaniba nawahillah binurin minallah. Engkau pula bisa meninggalkan apa yang Allah larang kepada engkau dengan ilmu pula. Fi sirrin wa alaniyah, di saat engkau bersendirian atau engkau bersama manusia. Jadi ibadah takwa juga mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah di saat dilihat oleh mata-mata manusia maupun di saat tidak terlihat oleh mata-mata manusia kepada kita. Diajarkan untuk itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena puasa, yang tahu bahwasannya dia berpuasa dengan ikhlas adalah antara dia dengan Allah. Manusia tidak mengetahui. Bisa saja orang di hadapan kita pura-pura dia lemah, lemes, ngaku dia puasa, tapi ketika dia sendirian, ternyata dia bukan orang yang shaim, berpuasa. Artinya puasa ini betul-betul mengajarkan as-sidqu, kejujuran kepada sang hamba. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, demikian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersendirian. Itulah hakikat takwa. Pun demikian dengan syariat yang lain, kalau kita bisa mengerjakan syariat di hadapan manusia, di saat kita sendirian pun kita juga bisa mengerjakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Dengan puasa tersebut. Karena puasa adalah menjadikan hamba itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini ayat yang dipakai dalil oleh para ulama di dalam Al-Quran tentang arkaniyatus siyam, rukunnya puasa di dalam agama Islam. Di dalam hadis sangat banyak Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, demikian juga Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan aku adalah utusannya. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait. Engkau keluarkan zakat, engkau sholat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah. Baik. Ramadan tidak hanya puasanya yang mendapatkan perhatian serius dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya orang-orang muslim dipanggil dengan panggilan kecintaan. Bulannya juga adalah bulan yang mulia. Tidak hanya puasanya yang mulia, bulannya juga bulan yang mulia. Taib. Sampai-sampai dalam hal ini para ulama menyebutkan dalam kitab fikih, ketika seseorang iftar, berbuka puasa dalam safar, ketika dia sampai tujuan, apakah dia tetap menahan diri atau dia melanjutkan berbuka puasa, artinya boleh makan dan minum. Ini artinya ada perhatian khusus dari mereka tentang bulan Ramadan itu sendiri. Walaupun tarjih yang kuat tentang perkara ini, jika seseorang safar kemudian makan dan minum dan dia sampai rumah, maka diperbolehkan baginya untuk makan dan minum. Tidak ditahan sampai sore hari, tidak. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya para ulama pun mereka ada pembicaraan, apakah Ramadan itu diperintahkan kita untuk makan dan minum karena bulannya kita hormati bulan Ramadan itu, sehingga kalau safar boleh makan, kalau sampai tujuan maka ditahan sampai sore baru kemudian makan lagi, atau karena puasanya tadi, artinya kalau puasa sudah batal ya silahkan makan dan minum. Artinya di sini sampai ada perselisihan dari para ulama, walaupun yang sahih adalah diperbolehkan baginya untuk makan dan minum sampai sore hari. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pula, masih dalam surat Al-Baqarah, masih dalam konteks-konteks puasa, ayat yang berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu mukjizat, ya, mukjizat, perkara yang bisa melemahkan. Artinya apa? Perkara yang di luar kemampuan manusia dan jin. Itu kalau mukjizat. Ya. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran, walaupun ahli-ahli bahasa seluruh dunia bahu-membahu dan dibantu dari kalangan jin bahu-membahu untuk membuat Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu. Karena Al-Quran ini mukjizat. Apa mukjizat itu kalimatnya? A'jaz, yang bisa melemahkan. Ya. Taib. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bayyinah, bukti-bukti dari petunjuk dan furqan, penjelas. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan sampai usianya di bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Perintah dari Allah. Dan kalimat ini juga dibangun di situ dalil bahwasannya puasa itu wajib. Kenapa? Al aslu fil amri wajib. Asal muasal perintah hukumnya wajib. Dan di sini adalah perintah fal yasumhu, maka hendaklah berpuasa. Nah, kemudian keutamaan dari keutamaan puasa disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi alaihi salatu wassalam, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangkit untuk sholat pada malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam lebih baik dari alfi syahrin, 1000 bulan. Masya Allah, umur kita pendek. Jika kita mendapati ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dalam semalam itu, ya, kita dihitung berumur sekian kali lipat dari umur kita dalam ibadah. Kalau kita menghabiskan umur hakiki kita ini maksiat, ibadah, taat dan maksiat, dan bahkan maksiatnya lebih banyak. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar dan kita isi malam harinya dalam ibadah, maka kita dihukumi mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Kita punya umur 1000 bulan, kemudian kita pakai untuk ibadah, tidak akan ada orang yang mampu untuk melaksanakan kecuali bertepatan dengan Lailatul Qadar. Siapa yang mampu dalam sehari-harinya dia beribadah? Tidak ada yang mampu. Menjaga ibadah yang wajib saja sulit, apalagi yang sunnah, apalagi mau ditambah. Yang diwajibkan kepada kita banyak yang lolos, apalagi mau ditambah, apalagi dengan yang sunnah-sunnah. Tetapi kalau kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, ditulis 1000 bulan, senantiasa berbuat baik, besar. Tapi dengan 2 syarat, tidak sembarangan. Apa syarat yang pertama? Imanan. Dia melaksanakan ibadah tersebut dibangun karena iman, karena yakin dia akan berjumpa dengan Allah, dia akan mendapatkan ya pahala dari Allah, dia beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan sekian dan sekian yang sudah disebutkan dalam arkanul iman. Syarat yang pertama. Jadi yang menggerakkan dia untuk ibadah tadi adalah dorongan iman. Bukan karena tidak enak, bukan karena ya dilihat, bukan karena dipuji, bukan karena ada pendorong-pendorong dunia yang lain, tetapi ya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud imanan, karena iman. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, pendorong kita adalah iman. Kalau kita tidak iman, kita enggak akan ibadah. Karena keimanan kita kepada Allah, kita ibadah kepadanya. Artinya pendorong ibadah itu adalah iman. Demikian juga seorang hamba yang menegakkan sholat qiyamul lail, atau yang kita kenal dengan sholatut tarawih, dia tegakkan pendorongnya karena iman, wahtisaba, dan yang kedua karena mengharap pahala, bukan mengharapkan yang lain. Itu syaratnya. Artinya apa? Pendorong dia ibadah adalah iman, dan niatnya adalah untuk mencari apa? Pahala. Bukan untuk mencari yang lain. Maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa yang dia lakukan. Amalan pada hari itu tertulis 1000 bulan, dan lebih baik lagi, dosa dia yang dia lakukan selama setahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah sekali memberi tidak hitung-hitung. Ya. Tidak seperti pekerjaan kita di dunia. Lembur 1 jam hitungnya 300, tambah 2 jam nanti 700, tambah 1 jam nanti jadi 1 juta. Tidak dihitung seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Baik. Wa man shoma Ramadan, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, pendorongnya pula karena iman. Demikian juga yang tadi, ucapan seperti yang ini. Kalau tadi dia melakukan qiyamul lail pendorongnya karena iman, yang dorong dia untuk puasa pun juga karena iman. Karena keimanan dia kepada Allah, pengin membuktikan keimanan dia kepada Allah, dia berpuasa. Pengen membuktikan bahwasannya dia sungguh-sungguh pengen mendapatkan surga Allah, dia berpuasa. Pengen membuktikan bahwasannya dia betul-betul takut dengan azab Allah, dia berpuasa. Itulah pendorongnya. Tetapi jika pendorongnya bukan karena itu, pendorongnya karena sesuatu yang lain, bukan karena iman, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Dan ini diantara isyarat dari Nabi alaihi salatu wasalam, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali apa? Al-ju' wal-atas. Lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mungkin saja pendorong mereka untuk berpuasa, itu bukan iman. Baik. Wahtisaba, dan dia pula mengharapkan pahala dari Allah. ihtisab, ya, iktisabul ajri, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya dosa yang berlalu, setahun yang lalu. Tapi ini pahala puasa. Ya, dan juga pahala apa? Qiyamul lail, salat tarawih. Sehingga jika kita memang tidak ada uzur-uzur yang syar'i, jangan sampai kita tertinggal untuk sholat tarawih di bulan Ramadan. Jangan sampai pula tertinggal satu pun hari pada bulan Ramadan. Setidaknya jika kita setiap malam menegakkan sholat tarawih tanpa ada lubang, tanpa ada ya bolong, paling tidaknya pasti kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, setiap malam dari mulai malam pertama, kedua diikuti ketiga, keempat, kelima, keenam, ya, 10, kemudian ke 20 sampai selesai, paling tidaknya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Karena kalau kita bersengaja mencari, terkadang kita pun ya tidak bisa membuktikan apakah malam yang saat ini kita lakukan ibadah adalah malam Lailatul Qadar. Karena sulitnya untuk menyatakan, terkhusus di negeri kita ini, di pagi hari matahari terbit tanpa su'a, tanpa ada cahaya kuat, yang dhuru ilaiha ainul insan, yang mana kedua mata kita itu bisa melihat bola matahari dengan jelas. Dan sebagian riwayat mengatakan walau nuhu, dan warna matahari itu seperti keperak-perakan, warnanya perak. Kalau terbiasa matahari yang biasa muncul warnanya kuning, dipandang ya mata kita tidak kuat. Tetapi kalau malam Lailatul Qadar pagi harinya matahari terbit keperak-perakan dan tidak punya cahaya yang kuat memancar. Nah, maka paling tidaknya jika kita mengisi di malam hari dengan ibadah, ya, qiyamul lail bersama imam, karena qiyamul lail bersama imam itu adalah pahala yang besar. Kenapa ditulis ya man qama al-lail ma'al imam kutiba lahu ka'annahu shalla minal lail kullihi atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang salat sampai selesai dengan imam, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Ya, walaupun terjadi perbedaan. Kalau kita makmum dengan imam yang 24 rakaat, selesaikan dengan dia. Kalau kita makmum dengan imam yang 11 rakaat, selesaikan dengan dia. Kenapa pahalanya menyelesaikan tarawih dengan imam itu ditulis semalam suntuk, walaupun imam kita apa salatnya 23 rakaat. Diperbolehkan. Ya, sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz dan juga yang lain. Bagaimana seandainya kita bermakmum dengan imam yang menegakkan salat tarawih 23 rakaat, selesaikan bersama dia. Taib. Selesaikan bersama dia. Tetapi kalau kita mencari masjid yang satu 11, yang satu 23, maka akrab ila sunnah, yang mendekati sunnah adalah mencari masjid yang menegakkan berapa? 11 rakaat. Tetapi kalau bertepatan kita sholat di belakang imam yang menegakkan 23 rakaat, selesaikan bersama dia. Baik, selesaikan bersama imam tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya masih konteks keutamaan Ramadan adalah hadis yang datang dari masih Abu Hurairah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ilal ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabairu. Salat yang lima waktu, ya, pastinya antara subuh dengan duhur berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan, ya. Jarak antara subuh dengan duhur dari kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, di saat kita melaksanakan sholat duhur, maka gugur dosa kita. kemudian jarak antara setelah salat duhur kamu sampai asar, apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa di situ? Jika kamu melaksanakan salat asar, maka salatmu ini menggugurkan yang berikutnya. Seperti itu. Baik, masya Allah. Dari isya sampai subuh akan dihapuskan oleh salat subuh kita. Dengan catatan kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar butuh 3 syarat. Apa itu? Menyesali, meninggalkan, dan azam tekad bulat tidak mendatangi yang kedua kali. Itu kalau dosa besar. Baik, terkadang kita melakukan dosa enggak sengaja. Ya, kita mengganggu manusia tanpa kita sadari, itu dosa, dan itu akan terhapus dengan ya ibadah-ibadah ini. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat yang berikutnya. Selama satu minggu yang kamu lakukan dari dosa-dosa akan terhapus jika engkau laksanakan ibadah Jumat. Demikian pula Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Karena pahamnya Allah Subhanahu wa taala dengan watak asli manusia, tukang dosa ya dan tukang bikin dosa, maka Allah sediakan di situ sekian banyak mukaffirat, penghapus-penghapus dosa. Selama menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar butuh taubat. Antara dia dengan Allah ada 3, antara dia dengan manusia ada 4. Kalau antara dia dengan manusia tambah 1, yang 3 tadi tambah 1. Ya. Kalau dia dulunya berbuat dosa kepada manusia seperti halnya mengambil barang milik dia, maka taubatnya dikembalikan. Jika dia tidak mendapati orang yang dia ambil barangnya seperti meninggal, maka diberikan kerabatnya. Jikapun dia tidak bisa mendapatkan keluarganya, maka disedekahkan dengan niatan si pemilik barang tadi. Misalkan dulu kita pernah ngambil barang ya seseorang yang mungkin kita kenal atau kita tidak kenal, kita cari orangnya enggak ada. Ya, kita cari keluarganya juga enggak ketemu. Bagaimana caranya? Sedekahkan atas nama dia. Baik. Barang yang pernah kita ambil dari fulan atau fulan tadi. Baik itu barang yang berbentuk ya harta benda atau yang lain. Ya. Nah, atau batas-batas tanah dan lain sebagainya. Karena tanah ini 7 lapis ke bawah, mengerikan. Ditobat jika ada ya kesalahan antara kita dengan manusia, dikembalikan ya apa yang dulu pernah kita ambil dari orang tersebut. Kalau enggak ketemu, maka disedekahkan atas nama orang tersebut yang kita ambil tadi. Tapi itu beberapa hadis ya. Yang sebenarnya ini adalah kafin, cukup ya menunjukkan besarnya fadilatus siyam wa Ramadan, keutamaan puasa dan juga Ramadan. Kemudian apa hikmahnya? Apakah secara ya hikmah maghrib jam berapa maghrib? 2 menit lagi maghribnya. Baik, insyaallah. Hikmah yang pertama, membersihkan jiwa. Yang kedua, melatih kita zuhud dengan dunia dan syahwat. Yang ketiga, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, mampu untuk beribadah di saat bersama manusia atau dikala kita bersendirian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena waktu sudah mau masuk maghrib, kita tutup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.